Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bidatin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah al-haditsul ashir, hadits yang ke-10. An Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. حديث متفق عليه. حديث yang ke-10 dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna." Apabila malam telah datang dari arah sini. Wa adbara an-naharu min hahuna, dan apabila malam apabila siang ya telah pergi dari arah sini. Sini di sini nanti akan diterangkan dalam ta'liknya. Faqad aftara as-sha'im, maka sungguh ya seorang yang berpuasa telah sampai pada saat berbuka. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada hadis yang ke-10 ini menyatakan wa qawlu fi hadisi Umar radhiyallahu an idza aqbala al-lailu min hahuna, jika malam telah datang dari arah sini, yai min jihatil masyriq, yai dari arah timur. Jika malam telah datang dari arah timur, arah terbitnya matahari. Wa adbara an-naharu min hahuna, dan siang telah pergi ya dari arah sini, yakni min jihatil maghrib, yakni dari arah barat. Kata beliau rahimahullah, yakni wa gharabatis syams. Jadi bahwasannya matahari telah terbenam. Kama fi riwayatin ghairis sahih, sebagaimana dalam sebagian riwayat selain dari as-sahih. Itulah as-sahih ya, di kalangan para ulama bisa maksudnya sahih dalam Bukhari dan Muslim, atau salah satu dari keduanya. Di dalam riwayat selain as-sahih, datang dengan penyebutan wa gharabatis syams, dan matahari telah terbenam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqad aftara as-sa'im. Kata beliau, ai annahu syuri'a lahu al-fitru. Yani jika keadaan sudah demikian, ya, malam telah datang dari arah timur, matahari telah terbenam, maka telah disyariatkan ini bagi orang yang berpuasa untuk berbuka. Artinya telah masuk waktu bagi mereka untuk berbuka. Kemudian kata beliau, wa aftara hukman. Dan dengan kondisi ini secara hukum, seorang yang berpuasa telah iftar, telah berbuka. Terkait dengan perkataan beliau wa aftara hukman, di mana ini yang masyhur, ya, dari mazhab Hanabilah atau mazhab Hambali. Al-Allamah al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah dalam kitab beliau Ta'sisul Ahkam, beliau memberikan komentar terkait dengan kalimat wa aftara hukman ini, di mana kata beliau sebagian ahlul ilm, ya, mengatakan demikian. Yani secara hukum, maka, ya, orang yang berpuasa dengan terbenamnya matahari telah berbuka. Walaupun secara fi'il, secara perbuatan tidak berbuka. Secara hukum telah berbuka. Ini makna, ya, aftara hukman. Namun ini, ya, kata beliau, adalah pendapat yang lemah. Artinya kalau seorang yang berpuasa telah sampai pada waktu ini, yakni matahari telah terbenam, meskipun enggak makan apa-apa dikatakan dia telah berbuka. Ini makna secara hukuman, secara hukum. Beliau mengatakan sisi kelemahannya, bahasa andainya seorang walaupun tidak melakukan apa-apa yang dengannya dia berbuka secara perbuatan, entah itu makan ataupun minum, dikatakan sebatas telah masuk waktu tersebut dia telah berbuka, maka tidak ada makna pada perbuatan wisol yang akan disebutkan pada hadis berikut ini. Dua hadis berikut ini, yakni terkait dengan menyambung puasa, ya, sehari atau dua hari tanpa berbuka, tidak pula sahur. Ya, tanpa berbuka, tidak pula sahur, akan disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah terkait dengan masalah wisal ini pada pembahasan hadis setelahnya. Artinya, ya, sekali lagi, kalau ini dianggap secara hukum telah berbuka, berarti orang-orang yang melakukan puasa wisol, yaitu tidak dikatakan dia berpuasa wisol, karena ketika masuk waktu berbuka, berarti dia sudah berbuka. Paham insya Allah? Ya, itu makna, ya, wa aftara hukman. Jadi secara hukum, walaupun tidak melakukan apa-apa, ya, dikatakan telah berbuka. Ini kata Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi, ini adalah pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang kuat, pendapat jumhur, yang menyatakan bahwa tidaklah seorang dikatakan berbuka, ya, dari puasanya kecuali dengan melakukan apa-apa yang dengannya berbuka, ya, makan ataupun minum. Baik. Paham insyaallah ya. Kata beliau selanjutnya, fala yu'jaru bita'khirihi. Maka dengan itu, la yu'jaru, tidak diberikan ajr, bita'khirihi, dengan penundaan berbuka ini. Ya, jadi seorang ketika telah masuk waktu berbuka, justru dia menundanya, ya, mungkin nanti habis isya baru berbuka, maka memperpanjang puasanya, ya, dari waktu berbuka hingga dia berbuka tersebut, dari waktu berbuka kan terbenamnya matahari, mungkin dia berbuka sekitar ba'da isya seperti itu, maka memperpanjang puasanya tersebut ini tidak menjadikan dia mendapatkan pahala. Dan sudah kita pelajari pada hari sebelumnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitra, manusia senantiasa dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka, yakni manakala telah masuk waktunya. Dan ini yang sunnah, dan dengan berpegang dengan sunnah inilah umat akan mendapatkan kebaikan. Bal bita'jilihi idza tayaqqana al-ghurub, ya, bahkan dengan menyegerakannya jika seseorang telah meyakini, ya, terbenamnya matahari, telah meyakini terbenamnya matahari kama taqaddam, ya, sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Dan kalau secara yakin, ya, ini bisa didapatkan bagi mereka yang memungkinkan untuk bisa melihat secara langsung terbenamnya matahari. Ya, mungkin bagi mereka yang tinggal di tepi pantai, yang bisa melihat posisi matahari terbenam, ketika seluruh bundaran dari matahari tersebut sudah tidak terlihat, maka itu masuk, ya, waktu berbuka, masuk waktu maghrib. Adapun kalau baru setengahnya, atau bahkan baru awalnya, tidak dikatakan telah terbenam matahari. Ya, namun bagi yang tidak memungkinkan, karena mungkin daerahnya dikelilingi gunung-gunung, ya, maka, ya, pada kondisi yang demikian, adanya jadwal, ya, waktu sholat, ini akan bermanfaat bagi mereka untuk menggunakannya. Dan itu sifatnya dhanni, ya, sifatnya dugaan, bukan sesuatu yang sifatnya yakini. Baik. Dan itu memang yang mampu dilakukan oleh mereka, karena mau melihat secara langsung ini sesuatu yang sangat sulit bagi mereka yang kondisi wilayahnya dikelilingi oleh gunung-gunung tersebut. Termasuk misalnya di daerah kita, untuk bisa melihat secara langsung, ya, munculnya fajar shadiq, ini terhalang gunung, ya, untuk bisa melihat secara langsung terbenamnya matahari juga terhalang gunung, ya, seperti itu. Kemudian kita masuk hadis berikutnya. Al-hadis al-hadi asyar, hadis yang ke-11. An Umar, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali. Qalu innaka tuwasilu. Qala inni lastu mithlakum. Inni ut'amu wa usqa. Muttafaqun alaihi. Hadis yang ke-11 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari melakukan wisal. Ya, yakni menyambung puasa tanpa berbuka. Qalu, kata mereka para sahabat, innaka tuwasilu, sesungguhnya engkau ya Rasulullah, engkau melakukan wisal. Artinya, kenapa kok kami tidak boleh? Ya, padahal mereka para sahabat sangat semangat untuk meneladani ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ya seluruh perkara ibadah beliau. Ya, makanya dalam ya perkara salat misalnya, ya dalam riwayat Imam Abi Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya memakai sandal dalam salatnya. Kemudian di tengah salatnya tiba-tiba beliau melepas kedua sandalnya. Para sahabat yang melihat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam segera mereka pun melepas sandal-sandal mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat ini tentang sebab yang menjadikan mereka ya, meninggalkan atau melepas sandal-sandal mereka. Dijawab oleh para sahabat bahwa kami melihat engkau melepas sandal, ya, maka kami pun melakukannya. Jadi di sini menunjukkan bahwa para sahabat ya, memahami bahwa apa saja dari yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah beliau, memang hukum asalnya adalah untuk diikuti. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahasanya telah datang Jibril alaihi salam yang memberitahukan kepada beliau bahwa ya pada sandal beliau ada najis. Ya. Makanya dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melepasnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya bahwa jika mereka ya memakai sandal dan hendak masuk ya ke dalam masjid dengan salat memakai sandal, maka hendaklah dilihat ya keadaan sandalnya. Kemudian jika didapatkan ya, najis atau kotoran, untuk digosokkan ke mana? Ke tanah ya. Digosokkan ke tanah. Karena tanah itu akan mensucikannya. Dan ini tidak bisa dikiaskan ya dengan keset ya seperti itu. Dan tanah. Dan terkait dengan salat memakai sandal itu sendiri adalah sunnah, bukan wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang salat dengan memakai sandal, terkadang tanpa sandal ya, sebagaimana Anas ya Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan yang demikian. Ya. Karena sallallahu alaihi wasallam yusalli ya hafiyan wa muntailan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat terkadang dalam keadaan yakni tidak beralas kaki, terkadang memakai sandal. Dan terkait dengan pelaksanaan sunnah memakai sandal tentunya dilihat dari sisi masalih, sebagaimana para ulama kita memberikan bimbingan terkait dengan perkara ini. Ya, misalnya di masjid yang keadaannya seperti keadaan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alasnya apa? Tanah atau pasir, ya. Bisa dilaksanakan yang seperti ini. Adapun yang sudah mafrush ya, bil firosh, ya, sudah di alasi permadani yang seperti itu, apalagi yang ya kualitasnya bagus seperti itu, maka mereka ya menasihatkan untuk tidak dilakukan itu karena terkait dengan memakai ya, sandal itu hukumnya sunnah, sementara menyia-nyiakan harta itu hukumnya apa? Haram, ya. Maka tidak boleh, ya. Keinginan untuk menjalankan sunnah kemudian berbenturan dengan melakukan hal yang haram, ya. Karena dengan memakai sandal tersebut sangat mungkin untuk, ya, rusaknya, ya, permadani tadi. Dan seorang bisa menjalankan ibadah salat dengan memakai sandal itu kan tidak harus di masjid. Ya. Bisa salat di rumahnya. Sehingga jangan sampai ada anggapan, wah ini harus di masjid. Sehingga akhirnya ketika masuk masjid pakai sandal, mau masuk rumahnya, sandalnya tinggal di luar. Ya, seakan rumahnya lebih terhormat dibandingkan masjid. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni lastu mithlakum," sesungguhnya keadaanku ini tidak seperti kalian. "Inni ut'amu wa asqa," sesungguhnya aku ini diberi makan dan diberi minum. Apa makna diberi makan dan diberi minum di sini? Ya, kita tahu yang memberi makan dan minum tentunya Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah secara hissi, indrawi, artinya betul-betul beliau ya diberikan makanan atau minuman ya yang sifatnya kaitannya dengan fisik, ataukah kaitannya dengan kalbu? Ini nanti akan dijelaskan. Ya. Tapi kata Imam Sa'di rahimahullah pada ta'liqnya, wa qawluhu fi hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal ila akhiri. Kata beliau fihi, di hadis ini di antara faedah yang bisa dipetik, an-nahyu 'anil wisal. Larangan dari melakukan wisol, ya, menyambung puasa tanpa makan berbuka ataupun makan sahur. Kenapa? Li'annahu yud'iful quwwah. Karena sungguhnya melakukan wisol ini akan melemahkan kekuatan seseorang. Kemudian wali'anna layla laysa mahallan lisiyam. Dan dikarenakan ya malam itu bukanlah waktu untuk berpuasa. Bukanlah waktu untuk berpuasa. Kata beliau rahimahullah, wal wisalu, yang dimaksud dengan wisal, huwa alla yuftira wa la yatasahhar. Yani seseorang yang berpuasa, dia tidak melakukan berbuka, tidak pula makan sahur. Wayasilu al-yawmaini was-salasata jami'an. Di mana dia kemudian menyambung dua hari, atau bahkan tiga hari, ya, jami'an secara bersama. Artinya, ya, secara terus-menerus sampai dua hari, ya, seorang berpuasa, ya, kemudian di hari yang keduanya dia baru berbuka, atau bahkan tiga hari. Kemudian, wa kana al-arabu fi az-zamanil awwali, Dahulu mereka orang-orang Arab ya di zaman awal ya, zaman terdahulu, yastati'una dzalik, mereka mampu untuk melakukannya demikian ya, berpuasa selama 2 hari atau bahkan 3 hari tanpa berbuka ataupun makan sahur. Ini dahulu banyak yang mampu seperti itu. Kemudian kata beliau selanjutnya, fa in tadhammana al-wisalu tarkal futuri was-suhuri wa lam yadhurruhu kuriha karahatan syadidatan. Apabila wisal ini, menyambung puasa ini, mengandung di dalamnya yakni meninggalkan futur, meninggalkan berbuka ya, dan meninggalkan makan sahur, walam yadurrahu, dan ini tidak memudaratkan orang yang berpuasa tadi, kuriha karahatan syadidah, maka pada kondisi ini dimakruhkan dengan kemakruhan yang sangat. Wa in kana yadurruhu, namun jika memudaratkan orang yang melakukan wisal tadi ya, misalnya sampai ya terkapar ya, tidak mampu untuk berbuat apa-apa, maka haruma ya, hukumnya haram. Nah, kenapa kok dimakruhkan? Sudah kita ketahui bahwa dalam hadis ya Ibnu Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari wisal. Ya, dan telah dijelaskan pula oleh Imam As-Sa'di sisi hikmah larangan tersebut, karena ya wisal ini ya tidaklah memberikan kepada pelakunya kecuali lemah. Belum lagi pembahasan hadis yang sebelumnya tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung untuk menyegerakan berbuka manakala telah masuk waktunya. Kemudian, wa in tadhammana tarkal futuri faqat jaza. Kalau wisal yang dilakukan oleh seorang pada perbuatan tadi hanya sekadar meninggalkan berbuka. Artinya apa? Ya, seseorang ketika waktu berbuka datang, dia tidak berbuka. Ya. Sampai kemudian datang waktu makan sahur, ya, baru dia makan. Ini maknanya. Jadi yang ditinggalkan hanya berbukanya saja. Maka yang demikian boleh. Apa dasarnya? Ya, hadis berikut. Walihada qala fi hadisi Abi Sa'id. Ya. Di dalam hadis Abu Sa'id, ini akan yang disebutkan pada hadis berikutnya ya, hadis yang ke di bawahnya di situ, wali muslimin an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, saya bacakan dulu. Fa ayyukum arada an yuwasila falyuwasil ila sahar. Dalam hadis Abi Sa'id al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka siapa saja dari kalian yang ingin melakukan wisal, ya tadi kan para sahabat ya menawar, ya Rasulullah, engkau sendiri melakukan wisal, nah kenapa kami kok dilarang? Ya, Nabi menjelaskan bahwa sungguhnya beliau diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaannya tidak seperti para sahabat. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah. Pada hadis Abi Sa'id, beliau menyatakan, fa ayyukum arada an yuwasila falyuwasil ila sahar. Maka siapa dari kalian yang ingin untuk melakukan wisal, silakan melakukan wisal namun sampai waktu sahur. Ya, sampai waktu sahur saja. Makanya di sini dikatakan, Jika wisolnya itu pada perbuatannya itu hanya ya meninggalkan berbuka, hanya meninggalkan berbuka, jaza, maka yang demikian boleh. Karenanya pada hadis Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ayyukum arada an yuwasila falyuwasil ila sahar. Ini yang menunjukkan adanya kebolehan. Kalau kita bicara masalah boleh, boleh ya melakukan wisal seperti itu. Ya. Namun kata beliau selanjutnya, wal akmalu, ya, dan yang lebih sempurna sama ini adalah adamul amroini, ya. Adamul amroini, yakni tidak dilakukannya dua perkara tersebut, ya, yakni tidak melakukan wisal, ya, walaupun ya yang dilakukan itu hanya sekedar meninggalkan berbukanya, tidak pula meninggalkan buka dan sahur. Makanya kata saya di sini, ya, bi an yuqaddimal futura wa yuakhir as-sahur. Ya, bahkan yang lebih sempurna adalah seseorang menyegerakan untuk berbuka dan mengakhirkan untuk makan sahurnya. Ini sebagaimana yang sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, yang demikian termasuk dari sunnah yang dihasung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditempuh oleh umatnya, menyegerakan berbuka ya jika telah masuk waktunya dan mengakhirkan makan sahur. Walihada, atas dasar ini, bahwa yang lebih sempurna bagi seorang yang melakukan puasa ya adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Waradal fitru, telah datang perintah untuk berbuka, walau lam yajidil insanu illa liha asyajari. Ya, telah datang hasungan untuk berbuka, walaupun seandainya seorang tidak mendapati ya apa yang bisa dia makan kecuali kulit pohon. Ya, kulit pohon. Ini artinya ya mubalaghah, seandainya pun yang didapati hanya kulit pohon untuk seorang bisa berbuka, ya maka dilakukan yang demikian. Ya, walhamdulillah ya kita diberikan kemudahan ya untuk bisa menikmati berbagai makanan pada momentum berbuka ini. Ya, bahkan di sebagian tempat ya banyak yang jualan macam-macam ya untuk ya mereka yang berbuka. Jadi ini ya yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada ta'liq ya, hadis ini dikatakan warada hadza fi hadisin nahyi an siyami yaumis sabt. Penyebutan ya anjuran untuk berbuka walaupun hanya dengan apa kulit kayu atau kulit pohon, ini telah disebutkan pada hadis tentang larangan dari berpuasa di hari Sabtu. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, demikian pula An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadis Abdullah ibn Busr dari ukhtinya As-Summa. Ya, lafaz hadisnya, la tasumu yawma as-sabti illa fima afturida 'alaikum. Walau lam yajid illa liha asyajaratin falyuftir 'alaihi. Janganlah kalian berpuasa Janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali pada apa yang kalian diwajibkan padanya. Artinya dari puasa wajib. Adapun di luar puasa wajib, maka Nabi menyatakan la tasumu yaumas sabat. Kemudian kata beliau, walau lam yajid illa liha asyajaratin, seandainya seseorang tidak mendapati kecuali kulit pohon, fal yuftir alaihi, maka hendaklah dia berbuka dengannya. Artinya untuk tidak berpuasa di hari tersebut, hari Sabtu. Ketika tidak ada yang dengannya dia berbuka, yang didapati hanya kulit pohon, maka ya, jadikan ini untuk berbuka sehingga di hari Sabtu itu dia tidak berpuasa. Terkait dengan hadis ini diperselisihkan ya di kalangan ahlul hadis tentang kesahihannya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ya termasuk di antara yang berpendapat sahihnya hadis ini, dan beliau ya termasuk di kalangan para ulama yang berpendapat tentang ya ini tidak bolehnya berpuasa sunnah ya di hari Sabtu. Ya, bahkan sampai pun pada hari yang agung, hari Asyura, hari sebelumnya hari Arafah, beliau pernah ditanya ketika dialog dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Tapi beliau tetap pada pendapatnya berdasarkan ya hadis ini yang beliau nilai hadis yang sahih. Ya, untuk tidak berpuasa ketika hari Arafah itu jatuh di hari Sabtu. Ya, ketika ditanya tentang bagaimana dengan keutamaan ini yang bisa menghapuskan nah ini dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya, beliau menjawab, ya, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu itu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Baik. Artinya apa? Kalau seseorang tidak berpuasanya ya berdasarkan keyakinan bahwa ya berpuasa selain puasa wajib ya di hari Sabtu itu dilarang dan itu ya dikarenakan Allah melarangnya begitu, ya. Ketika dia menilai hadis ini sahih, maka niscaya tidak berpuasanya ini, ya, akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Taib, ini terkait dengan hadis tersebut. Jadi kembali di sini bahwa seandainya seorang, ya, ketika waktu berbuka tidak ada yang bisa dengannya dia berbuka. Andai pada kondisi tidak ada kecuali kulit pohon, maka diupayakan untuk bagaimana dia bisa berbuka, tidak menundanya. Kemudian, waqaulu fi hadis Ibn Umar, adapun sabda Nabi SAW pada hadis Ibn Umar, inni lastu mislakum, inni ut'amu wa usqa. Sesungguhnya keadaanku tidak seperti kalian. Aku diberi makan dan diberi minum. Apa maksudnya? Laisal murad bidzalika at-ta'am wasyarabul hissiyu. Bukan yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW bahwa beliau diberi makan dan minum. Itu maksudnya makanan dan minuman yang sifatnya hissi. Artinya air ataupun kurma. Ya, ataupun yang semisalnya bukan itu. Ya. Kama qala ba'duhum. Ya, tidak sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka ta'amun wa syarabun hissiyun. Ya. La yubtilu siyam. Bahasanya, ya, makanan dan minuman yang sifatnya hissi ini tidak membatalkan puasa. Dalilnya ini. Wah, Nabi diberi makan dan minum ya oleh Allah sementara beliau melakukan wisol. Ini tidak demikian. Bal muradu bidzalika, balil muradu bidzalika al-ma'nawi. Bahkan yang dimaksud di sini adalah ya makanan dan minuman yang sifatnya maknawi. Apa maksudnya? Yani ai lima yahsulahu min ijma'iyyatihi 'ala Allah wa talazzuzihi bi ta'atihi wa munajatihi. Yakni ya, apa yang yahsulahu, yani terwujud, ya terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kebersamaannya bersama Allah Subhanahu wa taala, yakni betul-betul merasakan kelezatan dalam menjalankan ketaatan kepada-Nya, ya dalam bermunajat kepada-Nya. Ini yang dimaksud. Jadi ketika ya Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul merasakan ya kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak makan ya dan tidak minum dalam sekian waktu yang lama itu ya tidaklah memberikan yakni efek kelemahan pada fisik beliau ya, sehingga beliau bisa bertahan ya bahkan selama sekian hari, yang para sahabat ketika mau mengikuti itu sudah dalam kondisi sangat lemah, Nabi tidak demikian. Ya, jadi pengaruh dari bagaimana beliau merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu kama huwa musyahadun, karena sungguhnya sebagaimana hal yang bisa disaksikan. Ya, idza hasala lil insani syai'un yafrahuhu. Bahwa jika terjadi pada seseorang sesuatu yang menjadikan dia gembira, hatta minal umuri dunyawi, sampai pun dalam hal-hal yang sifatnya dunyawiyah, zahula wa nasiyat ta'ama wasyaraba, maka dia akan lupa ya untuk makan dan minum. Contoh misalnya anak kecil ya, dibelikan mainan baru yang dia senang, ya suruh makan, makan belum lapar ya, mungkin dari pagi sampai sore ditawari berkali-kali, kalau nggak disuapin nggak mau makan. Jadi kesenangan ini menjadikan apa, lupa untuk makan ya, kurang lebih seperti tukang nge-game ya, ya seperti itu ya, mungkin saking asiknya nge-game ya itu bisa lupa makan atau minum. Ya bahkan sebagian mereka, ya cerita untuk pelajaran ya, karena saking sudah kecanduannya dengan game itu kalau tidak nge-game sakit. Ya jadi saat saya tanya kenapa, bagaimana perasaannya ketika terhalang dari, wah sakit sekali katanya. Ya, saya teringat dari apa yang digambarkan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang orang yang kecanduan khamr. Jadi ya teguhkan yang dia minum itu bukan karena keinginan untuk minum itu, bukan karena untuk mengobati rasa sakitnya terputus dari khamr. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana bahayanya orang yang kecanduan. Ya, orang yang kecanduan itu dia meminum atau melakukan hal-hal yang terlarang itu bukan karena keinginan, tapi untuk mengobati sakitnya. Untuk mengobati sakitnya. Nah, kembali di sini bahwa seseorang ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka ya harta dan perkara duniawiyah, dia akan lupa makan, minum, tidak terasa lapar. Fakaifa bima yahsulu lahu sallallahu alaihi wasallam min ladzatil munajati wal ikbali ala Allah Ta'ala. Maka bagaimana lagi dengan apa yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kelezatan bermunajat dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kelezatan ini tidak bisa ya dibandingkan dengan kelezatan dunyawiyah, setinggi apapun kelezatan dunyawiyah. Ya, dan ini ya merupakan hakikat kebahagiaan di dunia, di kehidupan dunia, ketika seorang betul-betul merasakan ya kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib, selesai kita di pembahasan dari sini, insyaallah kita akan masuk bab berikutnya tentang afdhalus siyami ya wa ghairihi, bab tentang puasa yang paling utama dan pembahasan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.